Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan di masjid yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji bagian dari pokok agama kita dan dasar-dasar keyakinan dan prinsip penting di dalam Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi seluruh waktu dan kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu bertakwa kepadanya, selalu memandang kepada apa yang membawa kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan beberapa pembahasan dari kitab Asy-Syari'ah karya Al-Imam Muhammad bin Al-Husain Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullahu taala. Dan di kesempatan kali ini kita akan memasuki bab yang ke-52 dari buku ini. Penjelasan tentang keimanan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada setiap malam. Ini salah satu dari pembahasan keyakinan yang diterangkan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam buku beliau yang agung ini. Sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa beliau memaparkan akidah dan keyakinan hanya dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad bersambung yang beliau terangkan, dan juga dari ucapan para as-salaf dari kalangan sahabat, para tabiin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan ini selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa pembahasan tentang keyakinan, tentang akidah adalah merupakan tonggak dari kehidupan seorang hamba. Perkara yang menjamin kebahagiaan dan kesejahteraannya di dunia dan di akhirat. Dan pembahasan tentang akidah ini pula yang selalu memperbaiki kondisi kebaikan seorang hamba sehingga ia selalu membangun ketaatan dan selalu merintis jalan menuju kepada hari akhirat. Ya, ini adalah pembahasan yang hendaknya selalu kita ingat. Dengan pelajaran akidah ini terdapat di dalamnya kesalihan hati, hal yang membersihkan hati seorang hamba perkara yang menjaga pengagungan, pembesaran dan kecintaannya kepada Rabbnya. Dan penjagaan seorang hamba terhadap hatinya supaya selalu berada di atas tauhid, ini perkara yang sangat penting di dalam kehidupan. Karena itu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa dua akar dari akar kerusakan pada kehidupan seorang hamba adalah kerusakan hati dan ia menelantarkan waktunya. Ini dua pokok dari sumber kerusakan yang menimpa seorang hamba. Ya. Karena itu di dalam memperbaiki hati ini, di dalam membersihkannya, di dalam mengokohkannya, hal yang paling utama yang harus dia miliki adalah kelurusan akidah. Hal yang paling utama yang selalu menyiraminya adalah ia selalu dan senantiasa mengkaji bagaimana keyakinan Islam, bagaimana akidah Islam itu. Itulah sebenarnya yang dinamakan dengan kehidupan. Itulah yang dikatakan dengan kehidupan. Hal yang menghidupkan seorang hamba. Iya. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Awaman kana maitan fa'ahyainahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fid dhulumati laysa bikharijin minha. Apakah orang yang tadinya dia mati, kemudian kami menghidupkannya dan kami jadikan baginya cahaya, apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang perumpamaannya berada di dalam kegelapan, dia tidak mau keluar dari kegelapan tersebut. Ya, ayat yang mulia ini menjelaskan bagaimana indahnya Islam itu, bagaimana indahnya seorang itu berakidah dengan akidah yang benar. Seorang hamba yang tidak mengenal Islam, tidak mengenal akidah yang benar, itu diibaratkan seperti seorang yang mati. Iya. Walaupun dia berjalan, bergerak, makan dan minum, hakikatnya itu adalah bangkai berjalan tanpa keislaman dan akidah yang benar. Karena itu dikatakan dalam ayat ini Allah singgung nikmatnya terhadap orang-orang yang beriman. Maka orang yang tadinya dia mati, kemudian kami hidupkan dia. Dihidupkan dengan keislaman, dihidupkan dengan keimanan, dengan akidah yang benar. Waja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Dan kami berikan untuk dia cahaya. Dia berjalan di tengah manusia dengan cahaya tersebut. Inilah orang yang beriman. Ya, apakah sama mereka ini dengan orang yang perumpamaannya berada di dalam kegelapan, laisa bi kharijin minha, yang dia tidak bisa keluar darinya. Tidak bisa keluar darinya. Karena itulah ya, hendaknya hal ini selalu mengingatkan kita semua tentang pentingnya seorang selalu mempelajari dan mengkaji bagaimana akidah Islam. Bagaimana akidah Islam itu, bagaimana pokok dari keyakinan. Dan inilah yang menjaga kebaikan hidup kaum muslimin. Itulah yang menata keindahan kehidupan mereka dan menjamin kesejahteraan mereka. Tidak akan baik kehidupan sebuah masyarakat kecuali kalau mereka berpegang dengan akidah yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, ya, disebutkan dua syarat, keimanan dan ketakwaan. Takwa bagian dari keimanan, cuman dikhususkan dalam ayat ini penyebutan karena sebuah makna yang indah. Dan keimanan itu adalah lambang dari akidah yang benar. Iya. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, baik keimanannya Mereka selalu bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah, meninggalkan segala yang dilarang. Allah menjamin, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Akan dibukakan berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Maka kami pun menyiksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Iya. Maka jaminan bagi sebuah masyarakat apabila menghendaki kebaikan adalah dengan selalu mengkaji, iya, bagaimana keyakinan akidah Islam itu. Dan buku yang kita kaji ini, kitab Asy-Syari'ah karya Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah, ini adalah salah satu dari buku akidah as-salaf yang merupakan sumber rujukan para ulama. Ya. Karena di dalam buku ini diterangkan sumber-sumber pemahaman akidah semuanya murni berasal dari Al-Qur'an dan dari hadis Rasulullah dan apa yang dinukil dari para as-salaf. Imam Al-Ajurri rahimahullah tidak pernah menyampaikan sesuatu apapun dari diri beliau secara pribadi dalam buku ini. Semua yang beliau sampaikan adalah apa yang terwarisi dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini adalah kegembiraan bagi kita semua. Pada hari ini kita akan mengkaji kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajurri, dan insyaallah taala nanti di hari Sabtu ada kajian bersama Ustaz Muhammad tentang kitab As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim. Dan ini merupakan rujukan-rujukan pokok dan sumber-sumber rujukan ahli sunnah yang hendaknya selalu kita mengkajinya dan mengingatnya di dalam kehidupan. Inilah yang akan membawa kebaikan dan manfaat bagi manusia. Iya. Pembahasan kita pada pagi hari ini, kita memasuki bab yang ke-52 dari kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajurri rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kata beliau, babul iman wa tasdiq bi anna Allah azza wa jal yanzilu ila sama'id dunya kulla laylah. Bab keimanan. Bab tentang kewajiban kita mengimani, wa tasdiq, dan kewajiban kita membenarkan, bi anna Allah azza wa jal yanzilu ila sama'id dunya kulla laylah, bahwa Allah azza wa jalla turun ke langit dunia pada setiap malam. Iya. Ini judul dari bab ini. Beliau ingin menekankan salah satu pokok perkara akidah yang wajib kita imani, wajib kita membenarkannya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam, sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Dan Al-Ajurri rahimahullah akan menjelaskan riwayat-riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa Allah turun ke langit dunia pada setiap malam. Iya. Sebelum menguraikan riwayat-riwayat, beliau memberikan penjelasan. Kata Imam Al-Ajurri, al-imanu bihada wajib. Dan beliau beriman dengan hal ini adalah wajib. Iya. Sebab ini adalah pokok dari akidah yang diterangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dia adalah perkara yang diterangkan dalam hadis Nabi. Kapan Rasulullah telah menjelaskannya, maka keimanan terhadapnya adalah wajib. Mengimaninya adalah apa? Adalah wajib. Iya. dan telah berlalu bersama kita ucapan Imam Az-Zuhri yang merupakan kaidah pokok bagi seorang hamba di dalam beragama. Ya. Kata beliau, minallahir risalah wa 'alal rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Kata beliau, ar-risalah, agama itu datangnya dari Allah. Kewajiban ar-rasul, kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikannya. Dan kewajiban kita adalah menerima agama itu dengan sebenar-benar penerimaan. Iya, maka sifat seorang muslim apabila dia mendengarkan hadis-hadis dari Rasulullah menjelaskan tentang keyakinan, dia mengimani. Dia mengimaninya. Iya. Dan tidak mempertanyakan bagaimana dan bagi dan kenapa. Tidak ada pertanyaan, tapi ia mengimaninya. Karena itu Imamul Ajurri menekankan setelahnya, kata beliau, wala yasa'u al-muslim al-aqila ay yaqula kaifa yanzilu. Ya. Kata beliau, seorang muslim yang berakal itu tidak akan lapang baginya untuk berkata bagaimana turunnya. Iya. Jadi sifat seorang muslim, kalau dia muslim yang berakal, dia tidak akan bertanya. Ketika ia mendengarkan hadis Allah turun ke langit dunia, dia tidak akan bertanya bagaimana turunnya. Sebab pertanyaan pembagaimanaan ini adalah salah satu langkah syaitan untuk menjatuhkan hamba di dalam kesesatan. Iya. Karena hal yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara yang semuanya terbatas dengan pendalilan. Harus ada ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkannya. Ya. Apabila Allah dan Rasulnya menjelaskan hal tersebut, maka kita mengimaninya. Mengimaninya. Dan apabila tidak diterangkan, seorang tidak bertanya bagaimana dan kenapa. Tidak mempertanyakan tentang hal tersebut. Iya. Inilah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah yang hendaknya ia selalu menjaganya dan selalu memeliharanya di dalam kehidupan. Tidak mempertanyakan, ya, hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah menjelaskan tentang hal tersebut, telah menerangkannya. Bahkan bagi kewajiban kita adalah tunduk dan menerimanya. Ya. Kemudian kata Al-Ajurri rahimahullah, wala yaruddu hadha illa al-mu'tazilatu. Kata beliau, tidak ada yang menolak tentang keyakinan ini kecuali dari kalangan Mu'tazilah. Ya. Dari kalangan Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah ini salah satu dari kelompok yang menyimpang dalam banyak pembahasan akidah. Di mana salah satu dasar dari pemikiran mereka adalah mendahulukan akal di atas nas. Mendahulukan akal di atas penukilan dalil. Jadi kalau ada dalil dari Al-Quran dan Hadis dan bertentangan dengan pemahaman akal mereka, maka akal mereka, mereka dahulukan. Ini kelompok Mu'tazilah. Iya. Mereka yang mengingkari ini, mereka yang menolak bahwa Allah turun ke langit dunia, ya, sebab akal mereka yang tidak sehat, ya, menganggap bahwa hal ini adalah hal yang apa? Tidak diterima. Ya, banyak sekali yang keluar dari akal mereka yang tidak sehat. Ya, mereka berkata kalau Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, berarti arsy itu kosong. Ya, karena Allah beristiwa di atas arsy, ya, sebagaimana yang telah kita terangkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Jadi kalau Allah turun, berarti arsy-nya kosong. Ya. Dan mereka berkata juga ini adalah hal yang tidak mungkin. So kalau dikatakan turun, berarti dia selalu turun. Ya. Dan mereka juga berkata bahwa malam itu beraneka ragam di dunia ini. Ya, di suatu tempat malam dan di tempat lain masih waktu siang, belum malam. Ya. Dan ini dari pemikiran-pemikiran akal mereka yang tidak sehat. Saya katakan bahwa ini pemikiran dari akal yang apa? Tidak sehat. Kalau akalnya sehat, ya, ia berpikir sederhana. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa dirinya turun di sepertiga malam terakhir, ya, ke langit dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu melakukan segala sesuatu. Maha mampu melakukan segala sesuatu. Iya. Harusnya ini yang diyakini oleh seorang hamba. Karena itu tidak ada yang menolak pemahaman ini. Akidah yang diterangkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disepakati oleh para ulama ini kecuali orang-orang Mu'tazilah. Iya. Dan di sini penyebutan Mu'tazilah ini salah satu dari golongan yang mengingkarinya. Ada golongan yang lain, kelompok Asy'ariyah juga mengingkari hal ini. Kelompok Al-Maturidiyah, sebab dua kelompok ini mengingkari dari sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Iya. Demikian pula seluruh kelompok Jahmiyah mengingkari hal ini, sebab kelompok Jahmiyah mereka mengingkari seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, ini sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala dari sifat fi'liyah yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah melakukannya sesuai dengan kehendaknya. Ya, dan segala sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Nah, karena itu Al-Ajurri rahimahullah menjelaskan di sini, kata beliau, "Wa amma ahlul haqqi fa yaquluna al-imanu bihi wajibun." Adapun pengikut kebenaran, mereka berkata bahwa al-imanu bihi wajib. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada setiap malam itu adalah hal yang wajib. Bila kaifin, tanpa membagaimanakannya, tanpa bertanya kenapa. Ya. Jadi mengimani dengan tidak mempertanyakan. Kata beliau, "Li'anna al-akhbara qad sahhat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Karena hadis-hadis telah sahih. Ya, telah syah dari Nabi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anna Allah azza wa jal yanzilu ila as-sama'i ad-dunya kull lailah." Jadi hadis-hadis dari Rasulullah telah sahih. Ya. Maksudnya dia telah sahih dari sisi ilmu periwayatan. Penukilannya syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang bersambung, dengan penukilan dari rawi-rawi yang terpercaya. Ya. Telah syah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengabarkan Allah azza wa jalla turun ke langit dunia pada setiap malam. Kemudian kata beliau, "Wal ladzina naqalu ilaina hadhihi al-akhbar هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام." Ya, dan mereka yang menukil kepada kita hadith-hadith ini, hadith-hadith tentang sifat ini, mereka pula yang menukil kepada kita hadith-hadith tentang hukum yang berkaitan dengan halal dan haram. وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. Mereka pula yang menyampaikan kepada kita ilmu tentang salat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji dan tentang jihad. Ya. Fakama qabila al-ulama'u anhum dalik, maka sebagaimana para ulama menerima hukum-hukum itu, ya. Kadzalika qabilu minhum hadhihi sunan. Demikian pula mereka menerima sunnah-sunnah yang menjelaskan tentang akidah ini. Ya, jadi maksud Imam Al-Ajurri di sini bahwa hadith-hadith yang menjelaskan bahwa Allah turun ke langit dunia Itu adalah hadith-hadith yang diriwayatkan oleh para ulama. Dan para ulama yang meriwayatkan riwayat tentang hadith turunnya Allah ke langit dunia, mereka pula yang meriwayatkan kepada kita, yang menyampaikan kepada kita dari Rasulullah hadith-hadith tentang cara sholat, cara puasa, zakat, haji, ya, ketentuan seputar halal dan haram. Mereka pula yang menyampaikannya. Ya. Jadi cara sholat kita ambil dari mereka. Cara berpuasa kita ambil dari mereka. Hukum-hukum yang berkaitan dengan halal dan haram juga kita ambil dari mereka. Maka harusnya hukum-hukum atau sunnah-sunnah yang berkaitan dengan keyakinan, dengan akidah, juga kita terima dari mereka. Harus kita ambil dari mereka. Iya. Sebab yang menukil sama. Mereka juga, mereka lah orang-orang yang terpercaya dan telah syah penukilan mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu para ulama menegaskan, kata Al-Ajurri wa qalu, dan para ulama ini menyatakan, man raddaha fahuwa dhalun khabithun yahdarunahu wa yuhaddiruna minhu. Kata beliau, kata mereka, para ulama berkata, siapa yang menolak hadith-hadith yang menjelaskan tentang sifat ini, maka yang menolaknya ini adalah orang yang tersesat, ya, lagi sangat jelek jalannya. Dan para ulama berhati-hati dari mereka. Ya. Dan mereka juga memperingatkan bahaya orang-orang tersebut. Ya. Memperingatkan bahaya orang-orang yang menolak hadith-hadith ini. Nah, baik. Jadi ini penjelasan dari Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala tentang pentingnya seseorang itu mengimani segala kabar dan berita, segala hadith yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalam bab ini beliau akan bawakan hadith-hadith yang menjelaskan bahwa Allah turun ke langit dunia pada setiap malam. Iya. Turun ke langit dunia pada setiap malam. Nah, ini keyakinan ketika kita membaca hadithnya Allah turun ke langit dunia pada setiap malam, ya. Ini subhanallah terdapat di dalamnya pelajaran-pelajaran keimanan. Iya. Hal-hal yang sangat menumbuhkan pengagungan dan pembesaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini sebenarnya dari pokok manfaat yang hendaknya kita perhatikan di sini di dalam mempelajari akidah ahli sunnah. Ya. Karena itu sering saya ingatkan bahwa seorang apabila duduk mempelajari akidah, yang paling penting dari pelajaran akidah tersebut, dia mengambil dalil yang menguraikan kebenaran akidah itu. Kemudian akidah tersebut hendaknya memberi pengaruh di dalam dirinya. Makna keimanan. Makna keimanan dan makna ketakwaan. Ya. Yang mewariskan kehidupan yang hakiki untuknya dan pengamalan yang salih di dalam kehidupannya. Ini sebenarnya dari manfaat yang paling besar yang hendaknya dipahami dalam mempelajari akidah. Ya, karena itu saya ingatkan, ya, karena kadang sebagian dari orang-orang yang mempelajari ilmu tentang akidah, ya, kadang dia pelajari ini pendapat ahli sunnah begini, pendapat ahlul bid'ah begini, ya, dan ahlul bid'ah keliru dalam hal ini karena begini dan begini. Ya, ini bagus, ya, ilmu ini bagus. Cuman manfaat dari kita meyakininya, buah keimanan dari akidah tersebut, ini harusnya yang sering kita tanamkan di dalam jiwa. Ya. Sering kita memperhatikannya dalam kandungan nas-nas akidah yang kita baca. Baik, di sini Imam Al-Ajurri rahimahullah membawakan sebuah athar dari Imam Abbad Ibn Al-Awwam. Iya. Abbad bin Awwam ini salah seorang rawi, salah seorang imam ahli sunnah yang terkenal, ahli ibadah. Dan beliau adalah seorang rawi yang thiqah. Al-Ajurri meriwayatkan dengan sanadnya kepada Abbad Ibn Awwam, di mana Abbad bin Awam ini menceritakan bahwa suatu hari Syarik, yaitu Syarik ibn Abdillah An-Nakhai, beliau mendatangi kota Wasit. Mendatangi kota Wasit. Dan kota Wasit ini dari dahulu hingga sekarang masih disebut dengan nama kota Wasit. Ya, letaknya di Irak. Letaknya di mana? Di Irak. Dikatakan Wasit, Wasit artinya pertengahan. Sebab dia pertengahan antara Kufa dan Basrah, berada di tengah-tengah. Karena itu disebut dengan nama Wasit. Jadi Syarik ibn Abdillah datang ke kota tersebut. Ya. Dan dimaklumi ya, Syarik ibn Abdillah ini adalah imam ahli sunnah di masanya. Ya, memang betul dari sisi ilmu riwayat beliau ada kelemahan dari sisi apa hafalan. Tapi dari sisi kedudukan beliau ya, di tengah manusia, beliau adalah seorang tokoh dan imam ahli sunnah yang disegani ya, oleh manusia, baik disegani oleh penguasa maupun rakyat. Syarik ibn Abdillah An-Nakhai ini, sampai para ulama menjadikan ya, banyak dari biografi kehidupan beliau hal-hal yang menjadi bentuk pelajaran, bentuk dari pelajaran dan ketakwaan. Ya. Di antaranya dari hal yang indah di dalam biografi beliau disebutkan oleh Ibnu Rajab bagaimana pengaruh dari ilmu itu. Kalau seorang dengan mempelajari ilmu agama, ya, dia beramal dengan ilmu agamanya, punya rasa takut yang besar kepada Allah, maka itu akan menyebabkan manusia takut kepadanya. Manusia akan segan kepadanya. Sebutkan dalam biografi Syarik ibn Abdillah An-Nakhai, beliau kadang kalau turun ke kota, ya, dan orang-orang mendengar Syarik ibn Abdillah An-Nakhai turun, maka ya, manusia menyambutnya dengan gembira. Ya. Dan para pemimpin dan tokoh-tokoh, ya, mereka sangat segan terhadap beliau ketika mendengar bahwa beliau ini masuk ke dalam kota. Ya. Dan ini dari hal yang menunjukkan manfaat dari ilmu. Kapan seorang itu mengagungkan dan membesarkan Allah, maka Allah membalas dia, menyebabkan manusia cinta kepadanya dan diagungkan oleh manusia. Nah, Syarik ibn Abdillah ketika datang, beliau ditanya oleh Awam, oleh Abbad ibn al-Awam dan yang lainnya. Kata Abbad ibn al-Awam, faqulna lahu, kami berkata kepada Syarik, inna indana qawman yungkiruna hadhihi al-ahadith. Ya, sesungguhnya di tengah-tengah kami ada sekelompok manusia yang mengingkari hadith-hadith ini. Ya, apa hadithnya tersebut? Dikasih contoh. Inna Allah Azza wa Jalla yanzilu ila samai dunya. Seperti hadith, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Faqala Syarik, maka Syarik berkata, innama ja'ana bihadihil ahadith man ja'ana bis sunan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. As-salati was-siyami waz-zakati wal-hajj. Wa innama arafna Allah Azza wa Jalla bihadihil ahadith. Kata Syarik, sungguhnya yang membawakan hadith ini, hadith-hadith bahwa Allah turun ke langit dunia, mereka pula yang datang kepada kita membawakan sunnah-sunnah dari Nabi menjelaskan tentang salat, puasa, zakat, haji. Ya. Dan kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan hadith-hadith ini. Ya. Di sini, Syarik ibn Abdillah menjelaskan kepada manusia bagaimana kewajiban seorang menyikapi hadith-hadith yang menjelaskan tentang sifat, yaitu menerimanya. Ya. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadith-hadith itulah kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Iya. Kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan ini kisah bagaimana penduduk Wasit bertanya kepada Syarik ibn Abdillah An-Nakhai. Ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran. Ya, pentingnya umat ini selalu dekat kepada orang-orang yang berilmu di antara mereka. Ya. Selalu dekat dengan orang-orang yang berilmu di antara mereka agar supaya mereka diarahkan dan dibimbing kepada jalan yang lurus. dibimbing kepada jalan yang lurus. Ya. Dan ini pokok di dalam kehidupan kaum muslimin harus dijaga. Umat Islam hendaknya punya perhatian terhadap ilmu agama. Ya. Punya penghargaan terhadap ulama-nya. Dan ulama hendaknya punya perhatian terhadap umat. Memperhatikan apa yang diperlukan oleh umat. Ini diantara tonggak utama yang menjadi sebab kebaikan dan kesejahteraan umat. Ya, Imam Al-Ajurri rahimahullah pernah membuat perumpamaan yang sangat indah. Bagaimana kedudukan ulama di tengah manusia. Ya, beliau membuat perumpamaan ini di kitab beliau yang lainnya, yang beliau menjelaskan ya tentang akhlak para ulama. Iya. Beliau sebutkan bahwa perumpamaan para ulama di tengah manusia itu bagaikan manusia yang berada di sebuah tempat. Iya. Di malam hari dalam keadaan mereka gelap gulita. Dalam keadaan mereka gelap gulita. Tidak bisa melihat. Tiba-tiba ada cahaya terang yang menerangi mereka. Ya. Kemudian mereka pun berjalan dengan cahaya itu. Begitu mereka berjalan, tiba-tiba cahayanya hilang. Ya. Pergi. Kata Al-Ajurri, kira-kira bagaimana keadaan manusia dalam kegelapan itu? Ya. Semuanya bisa membayangkan. Ya. Tidak ada cahaya. Kata beliau, itulah perumpamaan para ulama sebagai cahaya di tengah manusia. Iya. Mereka yang membimbing umat kepada jalan yang lurus. Apabila ada kekeliruan di tengah umat, mereka yang mengingatkan. Iya. Mereka yang menegur kesalahan. Mereka yang memperbaiki. Iya. Dan mereka yang melihat hal-hal yang dengannya umat itu menjadi baik. Inilah kedudukan para ulama yang selalu tertanam di dalam diri para ulama as-salaf. Karena itu hal-hal yang seperti ini mereka tanyakan kepada ya para ulama. Di tengah kami muncul satu kaum, ada yang mengingkari hadit-hadit. Ya. Bagaimana kami bersikap? Syarik ibn Abdillah al-Nakhai menjelaskan ya, bahwa kita menerimanya, mengimaninya, sebagaimana ya riwayat-riwayat tentang sholat, zakat, puasa, haji kita terima dari para ulama itu, maka demikian pula hadith-hadith yang menjelaskan tentang akidah dan sifat-sifat ini wajib kita terima. Iya, ini pelajaran yang sangat berharga dari kisah ini. Nah, ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Imam Al-Ajurri di sini beliau semata menjelaskan bagaimana jalan para ulama di dalam memahami. Kemudian di riwayat berikutnya beliau bawakan athar juga dengan sanad yang sahih dari Imam Asy-Syafi'i. Iya. Imam Asy-Syafi'i berkata. Imam Asy-Syafi'i berkata, dan ini ucapan Imam Asy-Syafi'i seperti kaidah umum dalam seorang beragama. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Laisa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ittiba'uha." Bifardillahi azza wa jal. Kata beliau, tidak ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kewajiban kecuali hanya mengikutinya. Ya. Ini adalah hal yang sudah diwajibkan oleh Allah. Jadi sunnah Nabi itu kewajiban kita adalah apa? Kata Imam Syafi'i, adalah mengikutinya. Ya. Nah, kemudian kata Imam Syafi'i, "Wal mas'alatu kaif fi syai'in qad thabatat fihi sunnah ma la yas'u aliman." Adapun bertanya bagaimana pada sesuatu yang sunnah Rasulullah telah menjelaskannya, ini adalah hal yang tidak diterima oleh seorang yang berilmu. Ya. Orang yang berilmu itu, seorang alim, tidak akan mungkin bertanya bagaimana pada sesuatu yang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya. Ya. Ya, kalau sunnah Nabi sudah menerangkan, seorang alim menerima sunnah itu. Ya. Bukan menolaknya, tidak pula mempertanyakan bagaimana atau kenapa. Bagaimana atau kenapa. Ya. Dari mana ucapan Imam Syafi'i sangat banyak yang berkaitan dengan hal ini. Kapan sunnah Nabi sudah jelas, tidak boleh dia tinggalkan. Karena itu di riwayat yang lain, ya, beliau berkata, لا يحل لأحد استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد. Kata beliau, tidaklah halal bagi seorang pun yang sudah tampak dengan sangat jelas kepadanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal dia meninggalkannya karena ucapan siapapun. Iya. Imam Syafi'i juga pernah berkata, ya. Dan waktu itu Imam Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis. Beliau meriwayatkan sebuah hadis, tiba-tiba ada yang bertanya. Ya. Dia bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam Syafi'i, apakah hadis yang kamu riwayatkan ini kamu berpendapat dengan hadis itu?" Ya. Maka Imam Syafi'i sangat marah. Ya. Mendengarkan pertanyaan tersebut. Dalam sebuah riwayat beliau bertanya, "Apakah kamu lihat saya ini pakai pakaian pendeta? Ya. Apakah kamu lihat saya ini sedang di gereja? Ya, saya pakai pakaian kaum muslimin. Saya berada di masjid." Ya. Seorang muslim tidak mungkin ada hadis dia riwayatkan kemudian dia tidak ambil. Jelas ya? Karena itu Imam Syafi'i sangat marah ditanya, "Apakah kamu berpendapat dengan hadis yang kamu riwayatkan?" Ya. Dalam sebuah riwayat beliau berkata, "Ayyu sama'in tuqilluni?" Ya. "Ayyu sama'in tudilluni wa ayyu ardin tuqilluni?" Kata beliau, "Bum, langit mana yang akan menuduhi saya? Dan bumi mana yang akan menampung saya? Kalau saya meriwayatkan dari Nabi sebuah hadis kemudian saya tidak mengambilnya, tidak beramal dengannya." Iya. Dan di riwayat lain Imam Syafi'i berkata, "Kalau aku meriwayatkan dari Nabi sebuah hadis lalu saya tidak mengambilnya, persaksikan bahwa akalku sudah pergi, maksudnya saya sudah gila, bukan lagi orang yang waras." Iya. Jadi ini sikap-sikap dari Imam Syafi'i berkaitan dengan apa? Hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata beliau, ya, tidak ada pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kecuali kewajiban untuk mengikutinya. Hanya itu saja. Sunnah Nabi sudah ada, sudah diterangkan, kewajiban kita adalah mengikutinya. Ya, adapun bertanya bagaimana, itu adalah bukan sifat orang yang berilmu. Bukan sifat orang yang berilmu. Ini ucapan Imam Syafi'i. Setelahnya Imam Al-Ajurri membawakan ucapan Imam Ahmad. Iya. Juga dengan sanad yang sahih dari Imam Ahmad. Dari riwayat Ishaq bin Mansur Al-Kausaj. Ishaq bin Mansur Al-Kausaj ini bertanya kepada Imam Ahmad. "Qultu li Ahmada," yakni Ibn Hanbalin. Ishaq bin Mansur berkata, "Aku bertanya kepada Ahmad," yakni Ahmad bin Hanbal. Ya. "Yanzilullahu Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala kulla laylatin hina yabaqa thuluthul laylil akhiru ila sama'id dunya." Ya. "Alaysa taqulu bi hadhihi al-ahadith?" Ishaq bin Mansur bertanya, hadith bahwa Allah turun ke langit dunia, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam itu. Ya, apakah engkau berpendapat dengan hadith-hadith ini? Ini satu contoh hadith ya, beliau bawakan hadith lain. "Wa yarahu ahlul jannati ya'ni rabbahum azza wa jalla." Ya, beliau juga sebutkan tentang hadith bahwa Allah, bahwa orang penduduk surga akan melihat Rabb mereka, melihat Allah azza wa jalla, ya, pada hari kiamat. Ini tentang melihat Allah sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Ya. "Wala tuqabbihul wajh fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam ala surati." Demikian pula hadis, "Jangan kalian menjelekkan wajah atau mencela wajah karena Allah azza wa jalla menciptakan Adam di atas bentuknya, di atas surahnya." Ya, ini juga hadis. Ya, dari Rasulullah akan datang nanti bab khusus setelah bab ini Syekh Al-Ajurri akan menerangkan keyakinan ini. Juga hadith washtaqatin naru ila rabbiha hina wada'a fiha qadamuh, atau hina wada'a fiha qadamuh, ya. Dan neraka mengadu kepada Rabbnya, ya. Hatta, ya, hatta wada'a fiha qadamah, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya pada neraka itu. Ini juga hadith, ya, sudah berlalu bersama kita. Wa anna Musa laqama malakal maut. Demikian pula hadis bahwa Nabi Musa meninju malakul maut. Ya. Ini semua hadis-hadis, ya, berkaitan dengan apa? Dengan sifat-sifat Allah, dan sebagiannya berkaitan dengan perkara yang gaib. Kejadian yang sudah berlalu tidak kita lihat. Ya. Bagaimana sikap kita terhadap hadis-hadis ini? Imam Ahmad rahimahullah berkata, qala Ahmad, kullu hadza sahih. Kata Imam Ahmad, semua ini, semua hadith ini adalah hadith yang sahih. Hadith yang sahih. Wahyu diterima dari Nabi SAW, syah dari Nabi. Wajib kita imani. Wajib kita mempercayainya. Ya. Qala Ishaq, hadha hadith, hadha sahihun, la yadafa'uhu illa mubtadi' au da'ifur ra'i. Berkata Ishaq, tidak ada yang menolak hadith ini, kecuali, kata beliau, ini adalah hadith yang sahih, tidak ada yang menolaknya kecuali ahlul bid'ah, atau orang yang lemah pemikirannya. Orang yang lemah pemikirannya. Maka itu saja menolaknya. Adapun orang yang di atas sunnah dan baik pemikirannya, dia pasti akan menerima hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Baik. Ini ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Jadi sudah dua, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dari yang terkenal, ya. Dan sebelumnya disebutkan Imam Syarik bin Abdullah An-Nakhai. Sekarang yang keempat, ya. Beliau membawakan di sini nukilan dari Imam Malik. Nukilan dari Imam Malik, dan Imam Malik menukil hal ini dari Umar bin Abdul Aziz. Iya. Menukil dari Umar bin Abdul Aziz. Imam Malik berkata, dan waktu itu Imam Malik selalu mengucapkan hal ini, idza dzukira indahu az-za'iguna fid din. Apabila disebutkan di sisi Imam Malik orang yang menyimpang dari agama, ya, Imam Malik rahimahullahu taala menyebutkan ucapan Umar bin Abdul Aziz ini. Iya. Dan ini dari kebiasaan ulama. Mereka dalam menanamkan ilmu, ya, sifat mereka, kadang sering mereka ulangi sebuah ucapan, ya, supaya dihafal oleh manusia, diketahui ucapan mereka. Ya. Dan ini didapatkan oleh para ulama di majelis-majelis ilmu dari guru-guru mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukannya kepada para sahabat. Sebagian dari hadits diulangi oleh Nabi kepada para sahabatnya. Dan sebagian sahabat kalau duduk kepada murid-muridnya, ada kalimat yang selalu dia ulangi di majelis, sehingga dia dikenal dengan kalimat itu. Iya. Seperti misalnya Nabi kalau duduk di majelis, beliau menutupnya dengan doa. Iya. Yang masyhur diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud. Iya. Demikian pula para sahabat. Kadang ada sebuah hal yang dikenal mereka dengannya. Imam Malik juga demikian. Imam Malik sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid, dan diriwayatkan pula oleh selainnya, bahwa Imam Malik rahimahullah tiap kali duduk di sebuah majlis, ya, beliau bercerita, ya, bahwa guru beliau Rabi'ah tiap kali duduk di majlis yang selalu dia ulangi, ya, adalah ucapan la yasluhu akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha biha awwaluha. Ya. Sering dia ulangi, sesungguhnya akhir dari umat ini tidak akan menjadi baik kecuali kalau mereka berpegang dengan apa yang menyebabkan umat generasi pertama menjadi baik. Ya. Ini sering beliau ulangi, bahwa umat yang terakhir, kita umat yang datang belakangan, kalau kita ingin baik, maka hendaknya kita mengikuti kejayaan dan kebaikan generasi pertama, generasi para sahabat. Kita lihat apa yang menjadikan mereka menjadi jaya dan menjadi baik. Itu yang kita ikuti kalau kita ingin baik seperti mereka. Iya. Ini ucapan sering diucapkan oleh Imam Malik. Bahkan di setiap majlis, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat. Di hadis ini atau di riwayat ini disebutkan Imam Malik kalau disebut di sisi beliau orang-orang yang menyimpang dalam agama, maka beliau bawakan ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ulatul amri ba'dahu sunana al-akhdhu biha ittiba'un li kitabillahi azza wa jalla wa istikmalun li ta'atillah wa quwwatun 'ala dinillah." ليس لأحد من الخلق تغييره ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. يعني luar biasa ucapan Umar bin Abdul Aziz. Betul-betul menunjukkan kedalaman pemahaman dan keluasan ilmu beliau memahami agama ini. Iya. Umar bin Abdul Aziz berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulatul amr, maksudnya khulafa ar-rasyidin setelahnya, telah menerangkan sunnah-sunnah. Iya. Kalimat sunnah ini maksudnya pokok agama yang wajib kita pegang. Yaitu Nabi dan para sahabat, ya para khulafa ar-rasyidin menjelaskan sunnah-sunnah. Menerangkan. Iya. Jadi jalan sudah diterangkan. Perkara dari agama semuanya dijelaskan. Iya. Kata Umar bin Abdul Aziz, al-akhdhu biha ittiba'un li kitabillah. Mengambil sunnah-sunnah ini, itu artinya mengikuti kitab Allah, berpegang dengan Al-Qur'an. Wastikmalul li ta'atillah, mengambil sunnah tersebut itu adalah menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Wa quwwatun 'ala dinillah ta'ala, mengambil sunnah tersebut itu adalah kekuatan di dalam beragama. Kekuatan di dalam beragama. Ya, beliau sebutkan di sini tiga manfaat dari manfaat berpegang dengan sunnah. Yang pertama adalah itu artinya dia mengikuti Al-Quran. Dan telah dimaklumi ya, bagaimana kebaikan orang yang mengikuti Al-Quran. Dan jaminan surga dan pahala, pengampunan bagi siapa yang mengikuti Al-Quran. Kemudian manfaat yang kedua, berpegang dengan sunnah Rasulullah dan Khulafa Ar-Rashidin ini, ini adalah kesempurnaan dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian manfaat yang ketiga itu adalah kekuatan dalam beragama. Siapa ingin punya kekuatan dalam beragama yang menyebabkannya istiqamah di atas agama, ya, menyebabkan ia kuat di dalam menjalankan agama, maka ini jalannya. Dia berpegang dengan sunnah. Kata Umar bin Abdul Aziz, tidak ada hak bagi seorang makhluk pun untuk merubah sunnah itu. Dan tidak pula mempunyai hak untuk menggantinya. Dan tidak boleh dia melihat kepada sesuatu yang menyelisihinya. Iya, sini beliau terangkan tiga larangan. Tidak boleh dirubah, tidak boleh diganti. Dan beliau terangkan tidak boleh dia melihat kepada sesuatu yang menyelisihinya. Iya. Ini dari kewajibannya seorang mempelajari agama. Seorang yang ingin lurus agamanya, ingin baik pemahaman agamanya, dia harus memahami agama itu sesuai dengan jalan yang digariskan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, para as-salaf. Ya. Harus dia lihat jalan kebenaran. Jangan dia ikuti jalan yang salah atau dia melihat kepada jalan yang keliru. Ya. Dan ini yang menjadi musibah untuk kita di masa ini. Di mana di masa ini banyak dari kebatilan yang tersebar. Ya. Kadang sebuah keyakinan yang keliru, dari sebuah keyakinan yang batil, disebarkan di tengah manusia. menjadi kalimat-kalimat yang dianggap indah. Ya. Menjadi sebuah pembahasan yang dibicarakan di banyak majelis. Ya. Hal yang kadang kita baca, kita dengarkan, kita saksikan. Ya. Padahal melihat kepada sesuatu yang menyelisih sunnah Rasulullah, ini adalah hal yang berbahaya bagi seorang hamba. Ya. Hal yang sangat berbahaya bagi seorang hamba. Karena itulah ini termasuk ujian untuk kita di masa ini. Ya. Kalau seorang mengetahui di mana dia masanya, ya, dia sekarang berada di kondisi yang bagaimana, penuh dengan perkara yang bisa melalaikan agamanya, banyak yang melantarkan, bisa melantarkan pemahaman agamanya, harusnya dia punya keseriusan untuk mempelajari agama, harusnya lebih besar lagi dan lebih kuat lagi. Ini kita tidak hidup di masa para sahabat. Ya. Di mana pengikut kebenaran kebanyakannya adalah para sahabat. Kita tidak hidup di masa para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kita tidak hidup di masa Imam Malik, di masa Imam Ahmad, di masa Imam Syafi'i. Ini kita sudah 14 abad setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa yang kebatilan tersebar di sana sini. Ya. Kadang suatu hal yang batil dianggap hal yang biasa. Perkara yang apa? Dianggap lumrah oleh sebagian manusia. Ya. Lumrah oleh sebagian manusia. Ambillah contoh misalnya kalimat. Ya. Tuhan berada di mana-mana. Ya. Ini kalimat beredar di lisan. Orang Indonesia dianggap hal yang baik. Ya. Kadang menjadi judul sebuah tulisan. Ya. Judul sebuah acara, kegiatan, sinetron, dan selainnya. Tuhan ada di mana-mana. Jelas ya? Ya? Banyak kebatilan yang kadang kita saksikan dan kita lihat. Kalau kita mengetahui bahwa diri kita berada di masa yang seperti ini, harusnya kita di dalam mempelajari agama ya lebih serius lagi. Ya. Karena itulah berpegang dengan sunnah itu kekuatan di dalam agama. Ya, seorang muslim yang ingin beragama harus punya kekuatan. Kalau dia tidak punya kekuatan, tidak akan mungkin dia sampai ya, ke negeri akhirat dengan selamat. Ya, dia harus memiliki kekuatan. Ya, Ibn Al-Qayyim mengibaratkan kekuatan ini dua hal. Ya. Beliau mengibaratkan kekuatan ini dua hal. Untuk menguraikan kekuatan ini, dua kekuatan ini dan pentingnya, Ibn Al-Qayyim memberikan hakikat kehidupan manusia dalam sebuah perumpamaan yang Nabi menjelaskan tentang hakikat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari, Nabi bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil." Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau itu adalah orang yang asing atau orang yang sekedar berlalu saja. Iya. Kita semua di dunia ini adalah pengelana, musafir. Ya. Musafir itu kalau dia tinggal sebuah tempat, dia tidak untuk menetap di tempat itu. Mungkin dia ada hajatnya 2-3 bulan atau beberapa bulan. Ya. Tapi itu bukan negeri tempat tinggalnya. Dia ingin ke negeri yang dia tuju. Ya. Seorang pengelana kadang dia datang berlalu di sebuah negeri, dia hanya memenuhi perbekalannya, mengambil perbekalan, setelah itu jalan. Itulah kehidupan manusia di dunia ini. Dunia ini ibaratnya seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini bagikan musafir, orang yang berjalan, seorang yang mengelana, ya, ingin menuju ke negeri akhirat. Itu semua adalah arah perjalanan kita. Semuanya akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Kematian pasti akan datang menjemput. Umur itu pasti akan berakhir. Ajal pasti ada batasannya. Semuanya akan kembali kepada Allah. Maka Ibn Al-Qayyim menjelaskan bahwa seorang yang musafir, yang melakukan perjalanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia perlu dua kekuatan. Ya. Dia perlu dua kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan ilmiah. Kekuatan dari sisi keilmuan. Dan kekuatan yang kedua adalah kekuatan amaliyah dari sisi amalan. Kekuatan dari sisi amalan. Ya. Beliau terangkan pentingnya dua kekuatan ini. Kata beliau, seorang yang musafir ketika akan berjalan, dia harus tahu jalan mana yang harus dia lewati. Ingin ke negeri akhirat, dia harus melihat jalannya yang mana. Ya. Harus melihat jalannya yang mana. Maka di sini dia perlu dari ilmu agama supaya dia paham jalan yang mengajak, jalan yang mengantar dia kepada Allah dan negeri akhirat adalah jalan yang mana. Maka dia harus mempelajari ilmu agama supaya nampak di depannya as-siratul mustaqim, jalan yang lurus yang mengantarnya kepada Allah dan hari akhirat. Jelas ya? Ketika dia berada di atas jalan, dia perlu dari kekuatan ilmiah, kekuatan ilmu, cahaya menerangi jalannya. Ya, supaya dia di atas jalan, jalannya lurus, jangan bengkok ke kanan dan ke kiri. Ya. Di atas jalan, dia melihat rambu-rambu jalan itu. Ya. Dia bisa melihat, kalau ada rintangan-rintangan di jalan, ada kerikil, ada duri, maupun yang lainnya, ini semuanya dari kekuatan ilmiah yang harus dimiliki. Ya. Dia bisa diibaratkan, orang yang tidak punya kekuatan dari sisi ilmu agama, ingin melalui jalan ini, kira-kira bagaimana? Ya. Apakah dia akan sampai ke negeri akhirat? Apakah dia akan tiba dengan selamat? Ini tidak tergambar pada orang yang tidak mempunyai kekuatan sisi ilmiah yang mengantarnya kemana? Ke negeri akhirat. Kalau dia memiliki dari kekuatan sisi ilmiah, jalan sudah jelas di depannya, sudah nampak terang, maka dia perlu kekuatan yang kedua, yaitu kekuatan amaliyah. Karena dia akan melangkah, akan berjalan. Dia ini perlu kekuatan. Karena itu perlu kejujuran berbekal ke negeri akhirat. Ya, perlu ada kejujuran bagaimana seorang hamba itu beramal mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada kejujuran mengamalkan ilmu yang dia telah pelajari. Ini kekuatan amaliyah. Ya. Dan ini dua kekuatan diperlukan oleh seorang hamba. Dan di sini Al-Ajurri rahimahullah membawakan ucapan Umar bin Abdul Aziz, di mana Umar bin Abdul Aziz memberikan kaidah umum bahwa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kekuatan di dalam beragama. Kekuatan di dalam apa? Di dalam beragama. Iya, ini pemahaman yang sangat indah sekali dari para ulama as-salaf, menunjukkan ya bagaimana dalamnya pemahaman mereka terhadap agama ini. Iya. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, ya. Man ihtada biha fa huwa muhtadin. Siapa yang mengambil petunjuk dengan sunnah tersebut, maka dialah orang yang berada di atas petunjuk, berada di atas hidayah. Wa man istansara biha fa huwa mansur. Siapa yang mengambil pertolongan dengan sunnah ini, maka dia adalah orang yang selalu mendapatkan pertolongan. Wa man tarakaha ittaba'a ghaira sabilil mu'minin. Siapa yang meninggalkan sunnah ini, itu artinya dia telah mengikuti jalan yang bukan jalan kaum mukminin. Wa wallahu ma tawalla. Dan Allah akan membuat dia larut di dalam kesesatannya. Wa aslahu jahannam wa sa'at masira. Dan Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ya, ini potongan yang terakhir beliau bahasakan dari ayat ya. Ayat Al-Qur'an itu di surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula. Ya. وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَكُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak baginya jalan petunjuk. Iya. Dan siapa yang mengikuti selain jalan kaum mukminin. Iya. Jadi ini dua yang diancam. Dia tidak mengikuti jalan Rasulullah, tidak mengikuti jalan kaum mukminin. Ini yang dibahasakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ya. Perhatikan ya betapa kuatnya pemahaman as-salaf. Ya. Umar bin Abdul Aziz menyebutkan dari pemahaman ayat. Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah petunjuk itu jelas. Dan siapa yang mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, tidak mengikuti jalannya para sahabat. Nuwallihi ma tawalla. Maka kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Ya. Ini subhanallah sebuah kerugian yang sangat besar. menunjukkan kesengsaraan yang dia dapatkan. Dia sudah tersesat, dibuat oleh Allah larut di dalam ketersesatannya. Dia tidak sadar bahwa dirinya tersesat, ya. Sehingga dia sulit untuk bertobat. Berbeda dengan orang yang sadar kalau dirinya dia keliru, ya. Mungkin suatu saat dia bertobat, dia sadar, dia kembali. Ya, tapi ini dibuat dia larut dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Baik. Ini empat ucapan dari Imam Ahli Sunnah, dibawakan di sini oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala sebagai pendahuluan. Ya, dasar berpijak di dalam memahami hadith-hadith dan di dalam menerima hadith-hadith tentang sifat-sifat Allah, termasuk hadith yang kita baca di dalam bab ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam. Sekarang Imam Al-Ajurri akan masuk menerangkan riwayat-riwayatnya. Ya. Kata beliau rahimahullah, وَقَدَ رَوَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ جَمَاءَةٌ كَثِيرَةٌ بِسُنَنٍ ثَابِتَةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. Kata beliau, sungguhnya hadith ini telah diriwayatkan dari Nabi SAW oleh banyak sekali dari para ulama yang meriwayatkannya. Mereka meriwayatkannya dengan sandaran hadith yang telah syah dari Nabi SAW. Jadi ini pembukaan dari beliau, bahwa hadith yang menerangkan Allah turun ke langit dunia pada setiap malam, ini hadithnya diriwayatkan oleh rawi yang sangat banyak. Iya. Dari para ulama yang meriwayatkannya. Ain qala qa'il man rawahu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya ada yang bertanya, kalau begitu siapa yang meriwayatkannya dari nabi? Siapa saja dari sahabat yang meriwayatkannya? Maka Al-Ajurri berkata, qila, jawablah kepadanya. Rawahu Abu Hurairah 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawahu Abu Sa'idin Al-Khudri. Kedalik. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Warawahu Abdullah bin Mas'ud. Kedalik. Demikian pula diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini sudah tiga, ya. Warawahu Uthman bin Abil As. Kedalik. Demikian pula diriwayatkan oleh Uthman ibn Abil As. Ya. Warawahu Ubadah ibn Samit. Kedalik. Demikian pula diriwayatkan oleh Ubadah ibn Samit. Warawahu Rifa' al-Juhani. Kedalik. Demikian pula diriwayatkan oleh Rifa' al-Juhani. Warawahu Jubair ibn Mut'im kadhalik. Demikian pula diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im. Ini sudah tujuh orang sahabat. Ya. Sudah tujuh orang sahabat. Ya. Bukan artinya hanya tujuh orang sahabat ini saja yang meriwayatkan. Ada sahabat yang lain. Karena sebagian para ulama ada yang menganggap hadith ini adalah hadith yang mutawatir. Ya. Dianggap sebagai hadith yang mutawatir. Ya. Hadith yang mutawatir itu diriwayatkan lebih daripada itu. Diriwayatkan lebih daripada itu. Ya, Daraqutni sendiri, beliau punya risalah khusus, ya, buku khusus. Beliau menguraikan riwayat-riwayat tentang hadith turunnya Allah ke langit dunia. Dan beliau membawakan hadith itu dari 12 orang sahabat. Ini imam siapa? Ad-Daraqutni. Iya. Dan para ulama yang lainnya ada yang menyebutkan jumlah selain daripada itu. Iya. Selain daripada 12. Ini menunjukkan bahwa ini hadith bisa digolongkan ke dalam hadith yang apa? Hadith yang mutawatir, yang sudah dipastikan syahnya dari Nabi SAW. Ya. Harus diterima secara aksioma. Walaupun tidak ada pembuktian, ya, hadith ini sudah diterima. Jelas ya? Karena riwayat yang sangat banyak, sahabat yang meriwayatkannya, ya, menunjukkan bahwa tidak mungkin mereka sedemikian banyak keliru dalam menyampaikan hadith ini dari Rasulullah SAW. Maka ini menunjukkan bahwa riwayat, ya, tentang hadits ini adalah hal yang syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Ajurri rahimahullah, kullu haula'i rawawahu 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ghairihim bi ma'na wahid. Atau wa ghairuhum bi ma'na wahid. Semua mereka ini meriwayatkan dari Nabi. Demikian pula selain dari mereka. Semuanya meriwayatkan dari Nabi bi ma'nan wahidin. Dengan satu makna. Ya, maksudnya ada memang beberapa riwayat konteksnya, kadang ada perbedaan konteks, tapi maknanya sama. Semua maknanya sama, bahwa Allah turun ke langit dunia pada setiap malam. Jelas ya? Ya, dan ini namanya di dalam istilah ahli hadith disebut dengan nama mutawatir bil makna. Dia mutawatir secara makna. Iya, mutawatir secara makna. Jelas ya? Sebab mutawatir itu ada dua macam. Ada mutawatir secara lafad, dan ada mutawatir secara apa? Secara makna. Ya, mutawatir secara lafad contohnya, hadith Nabi, man kadaba alaiya muta'ammidan, falyatabawa maqa'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia siapkan tempat duduknya di neraka. Ya, dengan konteks ini, dengan lafad ini, ini diriwayatkan oleh puluhan orang sahabat. Lafad yang sama. Maka ini mutawatir secara lafad namanya. Dan ada yang kedua mutawatir secara makna. Saya beri contoh misalnya seperti hadis bahwa Nabi berdoa mengangkat tangan. Ya. Nabi berdoa mengangkat tangan ini diriwayatkan oleh banyak orang sahabat. Tapi beraneka ragam mereka meriwayatkan doanya. Ya, ada yang meriwayatkan Nabi berdoa di Arafah mengangkat tangannya. Ada yang menyebutkan di sholat istisqa. Ya, ada yang menyebutkan di tempat lain. Jelas ya? Yang jelas banyak keadaan, namun maknanya sama, kemana yang sama, bahwa Nabi berdoa apa? Mengangkat tangan. Ya. Sama dengan hadis ini, Nabi SAW mengabarkan bahwa Allah turun ke langit dunia seperti malam terakhir. Mungkin dari sisi konteks, lafaz ada perbedaan. Ya, perbedaan dari sisi riwayat, tapi maknanya semuanya sama. Karena itu beliau ingatkan di sini, bima'anan wahidin, dengan satu makna. وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْهُمْ بِالْأَسَانِيدِ السِّحَاهِ allati la yadfa'uha al-ulama. Ya, dan kami akan menyebutkan hadis-hadis ini dengan sanad-sanad periwayatan yang sahih yang tidak akan ditolak oleh para ulama. Ya, jelas ya, tidak akan ditolak oleh para ulama. Nah, ini dari kebiasaan para ulama salaf. Karena itu sering saya tekankan bahwa ilmu as-salaf itu sangat kuat sekali. Ya. Adalah hal yang sangat kuat. Tidak ada celah kelemahan apapun dalam ilmu as-salaf. Karena mereka menukil sesuatu itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya dari sisi periwayatan. Ya, tidak ada hal yang berasal dari diri mereka. Kalau berasal dari diri mereka itu banyak kelemahannya, sebab manusia banyak kelemahan, tapi kalau dia bawakan keyakinan dari berasal dari Allah, dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kebenaran yang tidak ada kekeliruan di dalamnya. Tidak ada kekeliruan di dalamnya. Ya. Kemudian di sini Imam Al-Ajurri rahimahullah mulai membawakan hadith-hadithnya, riwayat-riwayatnya. Riwayat yang pertama beliau bawakan hadith Abu Hurairah, sebab ini yang paling masyhur ya. Hadith Abu Hurairah yang paling masyhur yang menjelaskan tentang apa riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia pada setiap malam. Dan hadith Abu Hurairah ini ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Hadithnya berada di hadith nomor 699 ya. Hadith Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kull lailatin ila sama'id dunya, hina yabqa thuluthul lailil akhir, fa yaqulu may yad'uni fa astajibu lahu." Ya, atau fa astajiba lahu. "Wa may yas'aluni fa u'tiyahu, wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu." Iya, sini ada harokat-harokat di buku ini perlu diperbaiki ya. Kata beliau, "May yad'uni fa astajibalah." Siapakah yang berdoa kepadaku? Ya, atau Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, ya, Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu turun kulla lailatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ya, kapan turunnya? Yaitu di sepertiga malam terakhir. Ya. Di sepertiga malam terakhir. Fa yaqulu, Allah berfirman, "May yad'uni fa astajibalah." Siapa yang berdoa kepadaku? Siapa yang memohon kepadaku? Ya. Maka aku akan mengabulkannya. "Wa may yas'aluni fa a'tiya." Siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. "Wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu." Siapa yang memohon ampun dariku, maka aku akan mengampuninya. Iya. Ini hadis Abu Hurairah. Hadis ini tegas sekali menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia pada setiap malam. Iya. Kalimat turun, seorang itu maklum ya, dipahami apa kalimat turun itu. Ya, dalam bahasa Arab turun ke langit dunia. Ya, dan ini memberikan kepada kita pengertian bahwa langit itu bertingkat-tingkat. Ya, ada langit dunia yang kita lihat, dan ada langit lagi di atasnya. Ada langit lagi di atasnya. Ya, dan dimaklumi bahwa langit itu ada berapa? Ada 7 tingkatan. Ya, sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran. Dan telah syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa langit 7 tingkatan. Dan di antara hadits yang paling menjelaskannya adalah kisah Isra dan Mi'raj itu. Ya. Kisah Mi'raj ketika Nabi diangkat ke atas langit. Di langit pertama beliau menjumpai Nabi Adam. Di langit yang kedua beliau menjumpai Nabi ini. Dan seterusnya disebutkan beliau menjumpai beberapa Nabi. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa langit itu bertingkat-tingkat. Allah turun ke langit dunia. Kulla layla, pada setiap malam. Pada setiap malam. Iya. Ini kita sifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat turun ini. Iya. Dengan sifat turun ini. Nah, dan seorang hamba sebagaimana yang telah kita terangkan, ya, dalam hal ini dia meyakini makna keimanan di dalamnya. Allah turun ke langit dunia. Iya. Di sepertiga malam terakhir atau di setiap malam. Ini menunjukkan bahwa malam itu punya keutamaan. Malam punya keutamaan. Iya. Dan diterangkan di sini turunnya ketika tersisa sepertiga dari malam itu. Sudah di sepertiga malam terakhir, tersisa dari sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala turun. Ya, ini riwayat ya, ada riwayat yang lain 1/2 malam, ada riwayat yang lain 2/3 malam. Iya. Dan riwayat-riwayat ini syah. Ya. Dan tidak ada pertentangan dari riwayat karena Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala turun sesuai dengan kehendaknya dan kapan Allah menghendakinya. Ya, jelas ya? Maka sepanjang itu diterangkan oleh Rasulullah, semuanya kita imani dan kita yakini. Ya. Kemudian turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia ini tidak bertentangan dengan makna apa? Dengan makna sifat ketinggian Allah. Dengan makna sifat istiwa tidak bertentangan. Iya. Karena itu tidak boleh mempertentangkan antara hadits turun ini dan hadits apa? Yang menjelaskan tentang sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala dan sifat istiwanya. Jelas semuanya kita yakini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menerangkan dan kita imani seluruh hal tersebut. Dan sebagaimana kaidah umumnya setiap sifat Allah kita imani sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Dan Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Iya. Karena itu dari sumber kesalahan. Kalau ada yang mempertentangkan antara sifat-sifat Allah. Iya. Padahal dia tidak tahu hakikat dari sifat itu bagaimana. Iya. Yang dia ketahui hanya makna umum. Bahwa Allah mensifatkan dirinya dengan sifat. Iya. Dengan sebuah makna yang hal tersebut adalah hal yang dimaklumi. Kita wajib memuliakan dan membesarkan Allah di dalam hal tersebut. Di dalam sifat-sifatnya. Itu saja yang diterangkan kepada kita. Adapun tentang bagaimananya, ya, tentang bagaimana rincian dari sifat tersebut, ini dari perkara-perkara gaib yang kita tidak diberikan ilmu di dalamnya. Dan seorang jangan masuk di dalam hal yang dia tidak mempunyai ilmu tentangnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian berhenti di atas sebuah perkara yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang masuk di dalam perkara yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Iya. Allah turun ke langit dunia pada setiap malam. Ketiga, tersisa sepertiga malam terakhir. Iya. Ini menunjukkan keutamaan sepertiga malam terakhir ini. Ya, manfaatnya. Karena itulah dianjurkan ibadah-ibadah di sepertiga malam terakhir. Ada sholat tahajud, ada sholatul lail. Ya, dianjurkan untuk banyak berdoa, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak lagi ibadah yang disyariatkan di sepertiga malam terakhir ini. Ya, dan dia adalah waktu-waktu yang indah. Sampai sebagian as-salaf ada yang berkata, andai kata bukan karena malam hari, saya tidak suka hidup di dunia ini. Dikata bukan karena malam hari, saya tidak suka hidup di dunia ini. Karena dianggap di malam hari itu banyak keindahan, banyak kelezatan ibadah di dalamnya. Ya. Dan sebagian as-salaf yang lain berkata, kalau datang waktu malam, maka saya bergembira. Kalau datang waktu siang, maka saya bersedih hati. Saya bersedih hati. Ini pembahasan dari mereka yang memahami, ya, dan telah merasakan nikmatnya sepertiga malam terakhir, menikmati waktu-waktu malam tatkala mereka menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan subhanallah, perhatikan bagaimana keutamaan Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, ya, membuka rahmatnya, keutamaannya. Siapa yang berdoa, aku akan kabulkan. Ya. Jadi doa di malam itu adalah dari tempat mustajabah doa. Siapa yang berdoa di sepertiga malam terakhir, doanya lebih mustajabah, lebih dikabulkan, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa astajibana, aku akan mengabulkannya. Wa may yas'aluni fa utiyah, siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Ya, seorang punya permintaan, punya permohonan, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi, yang di tangannya lah segala perbendaharaan, harta dan kebaikan. Kalau dia ingin meminta kebaikan dan rahmat, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah di sini sudah menyebutkan, seperti malam terakhir, siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Ya. Wa may yastaghfiruni fa aghfiru lah. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Iya. Siapa yang mohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Ini dari tempat-tempat yang baik bagi seorang itu banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan bahwa tiga amalan ini adalah hal yang dianjurkan seorang hamba memperbanyak. Dia banyak berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pengampunan kepadanya. Dan ini mengumpulkan, kalau ini diperhatikan, ini memberikan kepada kita penggambaran dua hakikat dari manusia. Hakikat yang pertama, bahwa manusia itu sangatlah fakir. Ya. Manusia sangat fakir, sangat perlu kepada Allah. Ya. Dia sangat perlu kepada rahmat dan kebaikan Allah. Apapun keberadaannya di dunia ini, dia menganggap dirinya lapang, menganggap dirinya banyak harta, atau dia orang yang sempit, orang dianggap dirinya misalnya kekurangan, apapun keberadaannya di dunia, semuanya adalah fakir. Semuanya adalah orang-orang yang fakir secara hakikat. Iya. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah. Kalianlah yang fakir kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Maha kaya lagi maha terpuji. Iya. Ini hakikat. Kita wajib menyadari bahwa kita semua ini perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang ketiga banyak mendapatkan nikmat, ya, maka dia harus tahu bahwa nikmat itu bukan mesti kebaikan baginya. Sebab semua nikmat akan dipertanyakan. Sebab sebuah nikmat akan dipertanggungjawabkan. Akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa la tus'alunna yawma idin 'anil na'im." Sungguh kalian pada hari kiamat akan ditanya tentang segala nikmat yang kalian dapatkan. Ya. Sini kalimat anin na'im, kata na'im di sini dalam bentuk nakirah. Artinya segala nikmat, nikmat apa saja? Semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengkhususkan 4 nikmat yang harus dijawab oleh seorang hamba. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah menjawab, Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fi ma afna. Tentang umurnya di mana dihabiskan. Umur ini adalah nikmat. Umur ini adalah nikmat. akan dipertanyakan kepadanya, di mana umurnya dihabiskan. Kemudian pertanyaan yang kedua, an syababihi fima abla, tentang waktu mudanya, di mana dia usangkan, di mana dia habiskan waktu muda itu. Ya. Waktu muda bagian dari umur. Cuman waktu muda nikmat yang lain. Ya. Karena itu dikhususkan pertanyaan kepada para pemuda, di mana waktu muda yang dihabiskan. Ya. Orang-orang yang sudah melewati usia muda, di mana usia mudanya dihabiskan. Dan pertanyaan yang ketiga tentang harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Pertanyaan sangat detail. Dari mana dia dapatkan? Kemudian bagaimana dia belanjakan? Kemudian pertanyaan yang keempat, an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Ini semuanya adalah nikmat, dipertanyakan. Ya. Karena itu anda, setiap nikmat itu sebenarnya kebaikan bagi hamba. Ya. Anda, setiap nikmat kebaikan bagi hamba. Kalau nikmat itu mendekatkannya kepada Allah, itu baru nikmat namanya, kebaikan. Tapi kalau dia dapat nikmat membuatnya semakin jauh dari Allah, itu hakikatnya bukan nikmat, tapi itu adalah ujian dan bencana untuknya. Karena itu kata Salama bin Dinar, ya, Abu Hazim rahimahullah, kullu nikmatin la tuqarribuka minallahi fahiya badiyah. Kata beliau, setiap nikmat yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka itu adalah ujian dan bencana untukmu. Ya, ujian dan apa? Bencana untukmu. Maka ini adalah hakikat yang hendaknya kita pahami. Ya. Hakikat yang pertama dari hadis ini, bahwa kita semua adalah fakir, perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah orang yang miskin, orang yang fakir. Ya. Kita semua bergantung kepada Allah. Ini hakikat pertama yang harus direnungi. Kemudian yang kedua, hakikat yang kedua yang tampak dari hadis ini, bahwa setiap dari kita ini, namanya manusia, banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kekeliruan. Ya. Dan inilah tabiat manusia. Sebab tabiat manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya. Innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu banyak berbuat kezaliman dan jahil. Ya. Itu manusia. Ini harus kita sadari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam itu bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang banyak bertobat. Dan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru ad-dunuba jami'an, fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai sekalian hambaku, sungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam, dan aku mengampuni seluruh dosa, maka mohon ampunlah kepadaku, pasti aku akan mengampuni kalian. Dan dia dalam hadis ini, Allah berfirman, may yastaghfiruni faaghfiralah, siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya, aku akan mengampuninya. Ya, karena itulah, ini dua hakikat dari kehidupan kita, dari makna kita sebagai seorang hamba, harus selalu kita sadari. Yang pertama, kita semuanya adalah fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita semua ini banyak melakukan kesalahan. Hendaknya kita selalu bertobat, memohon ampun dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian beliau bawakan beberapa riwayat yang lain dari Abu Hurairah yang maknanya sama dengan riwayat-riwayat sebelumnya. Di riwayat yang berikutnya, yang nomor 701, ada tambahannya di akhir riwayat, ya, hatta yatlu al-fajr. Ya, jadi Allah turun ke langit dunia ketika tersisa 3/3 malam terakhir hingga terbit fajar subuh. Ya, berakhir kapan? Hingga terbit fajar subuh. Nah, ya. Kemudian disebutkan di akhir riwayat, fabidzalika kanu yastahibbuna akhiral lail. Karena itulah mereka ini mencintai akhir lail. Ya, mereka di sini, ini ucapan dari sebagian rawi, ya, mudraj. Ya, karena itu para ulama salaf mereka cinta akhir malam itu. Mereka cinta akhir malam, menghidupkan malam ya. Nah, baik. Kemudian beliau bawakan lagi riwayat yang lain dari Abu Hurairah, masih beberapa riwayat. Di riwayat 703 beliau bawakan dari Abu Hurairah sekaligus dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, dan ini ada beberapa riwayat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, digandengkan antara riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, sebab murid yang mengambil dari mereka berdua sama, dan kadang Abu Sa'id dan Abu Hurairah menyampaikan riwayat yang sama. Iya. Baik. Di apa? Riwayat Abu Sa'id ini, ya konteksnya disebutkan di sini, Inna Allah Azza wa Jalla yumhil. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan waktu luang, yang mengulur waktu, hatta idza kana syatrul lail nazala tabaraka wa taala ila sama'id dunya, hingga saat tersisa seperdua malam. Ini riwayat seperdua malam. Maka Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia. Ya, lalu disebutkan hadis yang semisal dengannya atau yang semakna dengannya. Nah, di riwayat yang lainnya habaqa, habata Allahu azza wa jalla, habata juga bermakna apa? Turun. Ya, bermakna turun. Dan ini semakna. Nah, kemudian beliau bawakan ya beberapa riwayat dari Abu Sa'id. Ya, kemudian beliau bawakan dari hadis sahabat yang lainnya. Ya, di hadis nomor 709 beliau bawakan dari Rifa'ah ibn Uraba al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ini juga beliau membawakan hadis yang semisal dengannya. Hadis Rifa'ah ini dikatakan di sini, saudara nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Ya. Kami datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Ya, hatta faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Idza madha syatrul lail au qala thulutha," apabila sudah berlalu seperdua malam, dalam sebuah riwayat sudah berlalu 2/3 malam, yanzilullahu azza wa jal ila sama'id dunya, Allah azza wa jalla turun ke langit dunia, fayakulu la as'alu an ibadi ghairi, maka Allah berfirman, aku tidak akan bertanya tentang hambaku kecuali hanya kepadaku. Ya. Maksudnya Allah ya berucap, bertanya kepada dirinya sendiri, man dal ladhi yas'aluni u'tihi, ya siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan padanya. Man dal ladhi yad'uni astajibula, siapa yang meminta kepadaku, berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Man dal ladhi yastaghfiruni faghfirullah, siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hatta yang fajr as-subuh, sampai terbit waktu subuh. Iya. Ini semakna ya dengan hadis sebelumnya. Kemudian beliau bawakan beberapa riwayat yang lain juga dari Rifa'ah. Kemudian beliau bawakan di hadis nomor 713 dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Hadith Abdullah bin Mas'ud ini ada sisi kelemahan pada apa sebagian rawinya, namun ini bisa disemakna dengan riwayat sebelumnya dan bisa dikuatkan, bisa dihasankan. Iya. Kemudian diterangkan dalam riwayat berikutnya dari Jubair ibn Mut'im. Iya, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu di hadith nomor 715. Iya. Yanzilullahu azza wa jal ila sama'id dunya, Allah azza wa jalla turun ke langit dunia, fayaqulu hal min sa'il fa'utihi su'lahu, hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Ya. Allah firman, apakah ada yang meminta, saya akan beri kepadanya permintaannya. Apakah ada yang memohon ampun, maka aku akan mengampuninya. Nah, kemudian beliau bawakan di hadith nomor 717 ya, riwayat dari Ubadah bin Samit ya radhiyallahu taala anhu, semakna dengannya ya. Kemudian di hadis pada nomor 718 dibawakan juga dengan sanad namun ada keterputusan di dalamnya. Ya, sebagian riwayat saya enggak baca ya, karena semana. Dan ada sebagian riwayat kalimatnya itu berasal dari riwayat yang lumah. Ya, kalimat yang berasal dari riwayat yang lumah itu secara umum tidak diterima kecuali kalau ada pendukungnya. Tapi makna umum yang terkandung di dalam hadis Allah turun ke langit dunia ini adalah makna yang telah disepakati oleh riwayat-riwayat yang telah kita sebutkan. Ya, setelah menyimpulkan riwayat ini, ya, setelah membawakan beberapa riwayat ini, Imamul Ajurri rahimahullahu taala berkata, "Tabliyu fi ma dzakartuhu kifayatun liman aqada bis-sunan wa talaqqaha bi ahsani qabul wa lam yu'aridha bi kayfin wa lima wattaba'a wa lam yabtadi." Ya, kata Al-Ajurri, apa yang aku sebutkan di sini itu adalah kecukupan, sudah mencukupi bagi orang yang ingin berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini hadis yang sangat banyak ya, boleh terangkan. Ya, seorang yang berpegang dengan sunnah satu hadis saja itu sudah cukup baginya. Apalagi ini banyak riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu, orang yang berpegang dengan sunnah itu sudah cukup. Ya, berbeda dengan orang yang tidak mau memegang sunnah. Iya. Hanya mendahulukan akalnya. Ya. Walaupun dibawakan banyak dalil juga tidak diterima oleh mereka. Ada saja yang mereka bicarakan. Ya. Ada saja sisi kritikan. Dan ini na'udzubillah tampak pada sebagian orang. Ya. Dan yang sangat disayangkan, ini tampak pada sebagian orang yang kadang disebut sebagai orang yang berilmu. Dianggap ulama oleh sebagian orang. Ya. Bersamaan dengan itu kalau dibawakan kepadanya hadis, ya. Dia bukan berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan taat, tapi dia bertanya, kok bisa seperti itu? Ya, menurut hemat saya tidak seperti itu. Ya. Yang saya pandang kelihatannya lebih bagus begini. Subhanallah, dia punya pilihan lain. Ya. Dan ini bukan sifat seorang mukmin. Ini bukan sifat seorang mukmin, apalagi sifat seorang ulama. Ya. Seorang mukmin itu di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lakumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah perkara, tidak pantas mereka punya pilihan lain. Ya. Seorang mukmin dan mukminah sudah ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya, mereka tidak ada alternatif lain. Ya. Yang ada hanyalah sekedar menerima, tunduk dan menerima. Ya. Terus seorang mukmin. Baik. Kata beliau, watalaqqaha bi ahsani qabul. Dan ini sudah cukup bagi orang yang menerima hadis ini dengan penerimaan yang paling baik. Walam yu'aridha bi kaifin walima. Dan dia tidak menentang hadis ini dengan kata bagaimana dan kata kenapa. Ya, wattaba'a wa lam yabtadi. Ini cukup bagi orang yang ittiba, tidak melakukan bid'ah. Ya. Ini dua jalan berbeda ya. Kalau seorang mukmin jalannya dia sekedar mengikuti. Ya. Menapaki jalan, jalan yang lurus sudah jelas. Dia sisa mengikuti jalan itu, menapak di atasnya. Seorang mukmin. Ya. Yang baik. Tapi seorang yang menyimpang, jalan yang lurus tidak cukup baginya. Dia ingin bikin jalan lain. Ya. Membuat jalan lain. Keluar dari jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Seakan-akan dia lebih pandai. Ya. Seakan-akan dia lebih hebat dari Rasulullah dan para sahabat. Jelas ya? Dan ini sungguh merupakan kerugian yang sangat besar bagi seorang hamba kalau keluar dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebenarnya beragama itu indah. Beragama itu indah. Islam itu mudah. Ya, jalan lurus sudah diterangkan. Kita sisa mengikutinya. Ya, sisa mengikutinya. Kita tidak dibebani memikirkan jalan sendiri. Ya, membuat jalan sendiri. Ya, sebab itu beban bagi manusia membuat jalan sendiri. Namanya membuat jalan sendiri, wah itu banyak hal yang harus apa? Dia urus, dia harus pikirkan jalannya bagaimana, pembuatannya bagaimana. Apakah dia tidak sengketa dengan orang lain? Ya. Jelas ya? Tapi kalau dia mengikuti jalan Allah dan Rasulnya, jalan sudah jelas, sudah terang. Dan itu jalan satu-satunya mengantar ke sorga. Ya. Maka indah beragama itu. Tapi syarat keindahannya kalau dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu Imam Al-Ajurri di sini membawakan ucapan dari Ibnu Syihab. Ucapan dari Az-Zuhri. Dan ucapan Az-Zuhri ini salah satu kaidah pokok dalam beragama. Harusnya dicatat. Iya. Dengan tinta emas dan selalu kita perhatikan ucapan Az-Zuhri ini. Sebab ini penggambaran bagaimana masyarakat as-salaf dahulu, para ulama dahulu, mereka beragama. Beliau bawakan dari Az-Zuhri di riwayat nomor 719. Ya. Kata Az-Zuhri rahimahullah, qala balagana an rijalin min ahli al-ilmi annahum kanu yaquluna al-i'tisamu bis-sunan najah. Ya, kata Az-Zuhri telah sampai kepada kami dari sekelompok ulama, mereka itu berkata, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah keselamatan. Ya, perhatikan ucapannya. Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah adalah apa? Adalah keselamatan. Ya. Ini ucapan dari Az-Zuhri. Jadi siapa yang berpegang dengan sunnah itu adalah keselamatan. Ya. Imam Malik menggambarkan makna keselamatan ini dengan penggambaran yang sangat indah. Imam Malik berkata, orang yang berpegang dengan sunnah itu seperti orang yang menaiki perahunya Nabi Nuh. Seperti orang yang naik di atas perahu siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Kita semua tahu ya kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah di tengah kaumnya 950 tahun. Iya. 900 berapa? 50 tahun. Subhanallah. Siapa yang sanggup bersabar mendakwahi manusia? Iya. Yang membangkang selama berapa? 950 tahun. Kesabaran beliau. Iya. Kita di hari ini umur saja enggak sampai 100 tahun tapi keluh kesahnya sangat banyak. Iya. Keluh kesahnya sangat banyak. 950 tahun. Tidak ada yang beriman kepada beliau kecuali orang yang di atas perahu saja. Ya. Ketika Allah akan membinasakan kaum Nabi Nuh, Allah perintah Nabi Nuh supaya membuat perahu yang menjadi sebab keselamatan mereka. Ya. Jadi ini siapa yang naik ke atas perahu dia akan selamat. Siapa yang tidak naik di atas perahu pasti akan tenggelam, binasa. Ini perumpamaan orang yang berpegang dengan sunnah menurut Imam Malik. Jadi orang yang berpegang dengan sunnah seperti orang yang naik di atas perahu Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang naik dia selamat. Siapa yang tidak naik dia akan tenggelam dan binasa. Dia akan tenggelam dan binasa. Ini makna ucapan Imam Malik sama dengan ucapan Az-Zuhri di sini dari As-Salaf. Bahwa mereka berkata berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sumber keselamatan. Jalan keselamatan. Iya. Ini subhanallah keselamatan berpegang dengan sunnah banyak sekali. Di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Dia menyelamatkan diri seorang hamba. Bisa menyelamatkan keluarganya. Bisa menyelamatkan anak-anaknya. Bisa menyelamatkan masyarakatnya. Bisa menyelamatkan negerinya. Semuanya dengan apa? Berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah. Ya, ditutup oleh Imam Al-Ajurri pembahasan ini dengan kaidah berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Kemudian beliau menutupnya dengan kaidah yang kedua. Imam Al-Ajurri membawakan riwayat dari Al-Walid bin Muslim. Ya, Al-Walid bin Muslim ad-Dimashqi, seorang rawi ya, yang haditsnya diterima sebenarnya, cuma beliau dipermasalahkan kalau memakai kalimat an dalam periwayatan. Namun di sini Al-Walid bin Muslim menghikayatkan ya, riwayat dari guru-gurunya. Ya. Al-Walid bin Muslim berkata, Sa'altul Awza'iyah wa-Thawriyah wa-Malik ibn Anas wa-Layth bin Sa'ad. Kata Al-Walid bin Muslim, aku bertanya kepada Al-Awza'i. Al-Awza'i ini adalah imam panutan di negeri Syam. Ya. Negeri Syam. Sekarang wilayah Syam itu masuk Dimaskus, ya. Uman dan seterusnya, ya, Amman dan seterusnya, ini wilayah apa? Syam. Ya. Imam Al-Auza'i di situ. Beliau imam panutan manusia. Ya. Ada hal yang berkaitan dengan agama, rujukannya adalah Al-Auza'i rahimahullah. Jadi Al-Walid bin Muslim bertanya kepada Al-Auza'i, gurunya di negeri Syam, dan bertanya kepada Tsauri. Tsauri ini imamnya negeri Kufah dan sekitarnya. Beliau berada di Kufah, Imam Tsauri. Ya, nama lengkapnya Sufyan ibn Sa'id bin Masruq Tsauri. Kalau Al-Auza'i nama lengkapnya Abdurrahman bin Amr bin Abi Amr Al-Auza'i. Ya, ini dua orang imam ya, dari dua negeri berbeda. Kemudian dia tanya lagi kepada gurunya yang ketiga, Malik ibn Anas. Imam Malik, imamnya kota Madinah. Imam kota Madinah. Iya. Panutan manusia di kota Madinah. Dia tanya lagi kepada gurunya yang keempat, Walayth ibn Sa'ad. Walaytha ibn Sa'ad. Al-Layth bin Sa'ad, ini adalah panutannya kota Mesir di masa itu. Mufti negeri Mesir. Iya. Mufti negeri Mesir. Kalau Al-Layth bin Sa'ad sudah berbicara, tidak ada lagi yang berbicara selain daripada beliau. Ini empat orang imam panutan di masa saya. Semuanya adalah guru Al-Walid bin Muslim. Ya. Al-Walid bin Muslim mendengar mereka berempat berkata, atau Al-Walid bin Muslim bertanya kepada mereka berempat, anil ahadith allati fiha sifat, tentang hadith-hadith yang di dalamnya terdapat sifat-sifat. Terdapat penyebutan sifat-sifat Allah. Bagaimana cara kita memahami hadith-hadith tersebut? Ya. Fakulluhum qal, maka empat orang imam ini semuanya, setiap dari mereka berkata, amir ruha kama ja'at bila taksirin. Ya, mereka berkata, biarkan hadith-hadith itu sebagaimana datangnya. Jangan kalian tafsirkan. Jangan kalian tafsirkan. Iya. Jelas ya? Ya, kalau misalnya ada hadith tentang sifat Allah turun ke langit dunia, biarkan hadithnya itu datang dalam hadith diterangkan. Allah turun. Ya, kalimat turun dimaklumi dalam mana? Bahasa Arab. Jangan ditafsirkan, jangan ditanya bagaimana turunnya. Ya, turunnya begini dan begitu. Tidak boleh. Tapi dibiarkan sebagaimana datangnya. Ya. Allah terangkan tentang sifat Allah mempunyai tangan. Tangan itu dimaklumi dalam bahasa Arab. Ya, tapi jangan tanya bagaimananya. Ya, bagaimana bentuknya dan seterusnya. Biarkan sebagaimana datangnya. Jangan ditafsirkan. Jelas ya? Maka ini kaidah yang sangat mendasar dari para imam. Ini cara mereka di dalam memahami agama. Di dalam memahami sifat-sifat. Siapa yang keluar dari jalan mereka ini? Ini artinya dia keluar dari jalan kaum mukminin. Keluar dari jalan kaum mukminin. Ya, dan ini athar memberikan kepada kita pelajaran yang sangat berharga. Ya, perhatikan ya. Ada dua pelajaran pokok di sini yang ingin saya ingatkan. Ya. Dari Al-Walid bin Muslim menanyakan hadits sifat ini kepada empat orang imam. Ya. Pelajaran yang pertama yang ingin saya ingatkan di sini, bahwa permasalahan akidah itu dipelajari terus-menerus di dalam kehidupan. Dia tanyakan kepada banyak guru, terus dia ulangi, itu akidah. Ya. Al-Walid bin Muslim tidak cukup bertanya kepada Al-Auza'i, mendengar Al-Auza'i saja. Ya. Dia dapatkan, dia sudah yakini. Tapi bersama dengan itu dia tanya lagi kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Setelah mendapatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dia tanya lagi kepada Imam Malik. Dia tanya lagi kepada Al-Layth bin Sa'ad. Ya. Sehingga betul-betul kokoh keyakinan itu di dalam hati. Ya. Inilah cara seorang itu mempelajari akidah. Tidak cukup seorang hadir satu daurah, dua daurah, satu dua hari, oh saya sudah belajar akidah. Ya. Saya sudah khatam belajar akidah. Ya. Setelah itu selesai, tidak. Ini tugas dalam kehidupan. Ya. Umur ini hendaknya dihidupkan dengan mempelajari akidah. Jelas ya? Karena akidah ini sebagaimana yang saya terangkan tadi, itulah kehidupan yang menghidupkan manusia. Kehidupan hati dengan akidah ini. Selalu kita mengulangi, mengkajinya, mempelajarinya. Ya, terus mengulanginya dan mengulanginya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Tidak ada henti-hentinya mereka mengulanginya. Iya. Dan ini yang dilakukan oleh para imam. Karena itu kita dapati seperti Imam Al-Auza'i di sini bertanya kepada empat guru. Imam Al-Bukhari bertanya tentang iman, qaulun wa amal, dia tanyakan lebih dari 1000 guru beliau. Lebih dari 1000 guru. Iya. Juga Abu Bakar Al-Khallal dalam kitab Sunnah, beliau meriwayatkan juga dari sebagian imam. Ya, imam ini bertanya kepada ratusan gurunya, semuanya berkata Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Ya. Coba bayangkan, satu keyakinan mereka pelajari dari banyak apa? Dari banyak guru. Ya. Dan inilah yang menyebabkan para ulama terdahulu itu menjadi dikuatkan oleh Allah, dijayakan. Berbeda dengan kita di masa ini. Ya. Banyak dari kaum muslimin berpaling dari mempelajari akidahnya. Akidah yang benar saja, ya, yang harusnya dia wajib untuk mempelajarinya, belum pernah dia mempelajarinya. Ya. Belum pernah dia mempelajarinya. Ya, kadang dia mempelajarinya, dia pelajari sebagian, tinggalkan sebagian yang lain. Ya. Padahal ada kewajiban-kewajiban dalam akidah, wajib kita imani. Ya. Pokok-pokok akidah itu keimanan, wajib dipelajari. Tidak boleh seorang jahil di dalamnya. Tidak boleh seorang jahil dalamnya. Paling tidak dia pernah mempelajarinya. Ya. Karena itu, seorang paling tidak dia pernah belajar 3 landasan utama. Ya. Yang dengannya dia menjawab 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Dia harus tahu siapa Rabbnya. Dia harus mengenal apa agamanya. Mengenal siapa nabinya. Mengenal siapa Allah, dia harus tahu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ini wajib dia pelajari. Jelas ya? Ya. Dia paling tidak pernah belajar satu buku ringkasan tentang pokok akidah ahli sunnah. Ya. Pernah belajar usulus sunnah karya Imam Ahmad misalnya. Atau aslus sunnah karya Abu Hatim Abu Zur Ar-Razi. Atau dia baca misalnya akidatus salaf ashabul hadith. Paling tidak dia pernah belajar satu buku dari buku ahli sunnah yang meluruskan keyakinannya. Ini hal tidak bisa ditelantarkan. Oh, ini bukan kewajiban saya. Oh, itu sunnah mempelajarinya. Belajar ilmu sunnah. Tidak. Ini dari ilmu yang sifatnya wajib untuk dipelajari. Ya. Berkaitan dengan kewajiban. Jelas ya? Ya. Kalau kita sekarang ini, ya, kadang dari ilmu dunia, ya, subhanallah, kadang kita harus kursus. Ya, tidak tanggung-tanggung, kadang kuliah 4 tahun untuk mempelajari keahliannya di bidang itu. Ya, sebagai hal yang sifatnya dia perlukan di dunia. Ini hal yang dia perlukan di dunia dan di akhirat. Hal yang merupakan kewajibannya, hal yang menjamin, menentukan antara sorga dan nerakanya. Dia tidak pernah ada kesadaran untuk kursus mempelajarinya. Ya, duduk misalnya sepekan, 2 pekan. Ya, dia mempelajari khusus tentang akidah tersebut, mengangkat kewajibannya. Dia tidak pernah memikirkan buat program untuk menyelesaikan dari buku akidah yang harus dia pelajari kepada seorang guru. Dia duduk mendengarkannya. Ya. Ataupun paling tidak, kalau dia tidak ada waktu untuk hadir, sekarang banyak fasilitas kemudahan. Dia bisa mendengarkan pelajaran-pelajaran melalui ceramah, melalui kaset, melalui... Tidak ada waktu untuk hal tersebut, subhanallah. Padahal, hal yang merupakan apa? Kewajibannya. Dan ini menunjukkan bahwa banyak dari kita sebenarnya tidak bersikap adil terhadap dirinya sendiri. Ya. Tidak bersikap semestinya terhadap dirinya. Harusnya diri ini selalu kita pacu untuk mengenal apa yang merupakan kewajibannya, ya, dan selalu, ya, ini pelajaran akidah harus selalu diulang dan diulang. Ya. Diulang dan diulang. Ya, dan termasuk kelemahan kalau ada yang kadang terdengar dari sebagian ikhwah, "Oh, saya sudah belajar buku ini berulang kali." Ya. "Aku sudah belajar apa kitab Qaidul Arba'ah, sudah khatam saya sama Ustaz Fulan, ya, makanya saya tidak perlu lagi belajar di sini." Ini keliru ya dalam hal yang seperti ini. Ya. Buku akidah itu diulangi berulang kali. Perhatikan Imam Al-Bukhari bertanya iman, ucapan dan amalan dari 1000 guru beliau ambil. Bayangkan dari 1000 guru. Ya. Menyukakan berapa kali beliau mengulanginya. Ya. Satu pelajaran akidah tapi beliau ulangi berapa? Sedemikian rupa. Dan ini metode yang masih ditempuh oleh ulama kita hingga hari ini. Hingga hari ini masih dijalani. Maka jangan sekali-sekali meremehkan, ya, hal yang berkaitan dengan perkara akidah ini. Nah, Ini kecenderungan yang harusnya selalu kita tumbuhkan di dalam hati kita. Ya. Sebab ini adalah hal yang menjamin, yang menentukan antara sorga dan neraka seseorang. Keyakinan, itu yang menentukan. Keimanan, itu yang menentukan. Kalau keimanannya tidak benar, maka dia akan sulit dikatakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Kemudian pelajaran yang kedua yang ingin saya ingatkan di sini dari Al-Walid bin Muslim, dia bertanya dari 4 orang guru ya, tentang hadits sifat, jawabannya sama. Iya. Jawabannya sama. Ya. Perhatikan ya, ini menunjukkan bahwa ilmu itu subhanallah mengarahkan kemana, ilmu akidah itu mengarahkan kepada makna keyakinan. Tidak ada dari para ulama ditanya sebuah pembahasan akidah, ini menjawabnya berbeda dengan yang lainnya, tidak ada. Ya. Dan ini menunjukkan kekokohan akidah ahli sunnah. Siapa saja, kepada guru mana saja kita belajar tentang akidah, semua uraian dan penjelasannya sama. Tidak ada perbedaan. Ya. Sini Al-Walid bin Muslim tanya kepada Al-Auza'i, jawabannya sama. Tanya kepada Imam Malik, jawabannya sama. Ya. Tidak ada perbedaan. Padahal tidak pernah mereka bersepakat sebelumnya. Imam Malik misalnya membisiki Al-Auza'i, nanti kamu kalau ditanya oleh Al-Walid bin Muslim, kamu jawab begini. Tidak. Tapi ini keyakinan mereka ucapkan. Ya. Semuanya sama. Dan inilah ciri beragama. Ciri beragama. Karena itu perlu duduk kepada banyak guru. Ya. Kalau dia mendengarkan penjelasan guru ini berbeda dengan guru itu, ini menunjukkan ada hal yang harus lebih dia pelajari lagi. Kok bisa berbeda? Ini dalam pembahasan apa ya? Dalam pembahasan pokok akidah. Ingat ya, dalam pembahasan pokok akidah. Kalau dalam pembahasan fikih itu biasa terjadi silang pendapat dan seterusnya. Situ seorang dituntut melihat pendalilan, apa dalilnya. Ya. Tapi di pembahasan akidah, pokok akidah itu tidak ada silang pendapat di kalangan ahli sunnah. Iya. Baik, ini dua pelajaran yang sangat berharga yang hendaknya kita perhatikan. Dan mungkin saya genapkan dengan pelajaran yang ketiga supaya lengkap ya, bahwa seorang menuntut ilmu itu harus mengambil dari guru, ya, mengambil dari guru. Dan ini keberkahan seorang mengambil dari guru, ya. Dan ilmu itu sifatnya seperti itu, dia mengambil dan menuntutnya dari guru, bukan belajar sendiri, ya, atau bukan baca sendiri, ya. Dalam ilmu agama ini tidak ada yang dikatakan otodidak, ya, tidak ada. Bahkan orang-orang yang otodidak dalam belajar itu semuanya disebutkan dengan bentuk celaan ya, di dalam pembahasan ilmu agama. Justru dalam ilmu agama di biografi para rawi, di biografi para ulama as-salaf, semuanya mereka dipuji dengan disebutkan guru-gurunya. Di mana mereka mengambil ilmu. Dari mana mereka meriwayatkan. Ya, dan kemana mereka belajar. Negeri mana yang mereka datangi. Ya. Ini semuanya adalah hal yang ditekankan di dalam menuntut ilmu agama. Ya, sebab ilmu ini terwarisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terwarisi dari Nabi. Ya, betul bahwa ilmu itu sudah dibukukan. Tapi kunci-kunci untuk mengambil ilmu ini di buku itu masih ada di dada-dada para ulama. Harus diambil dari orang-orang yang berilmu. Kita harus memahami dengan lisan mereka. Ya, kita harus memahami dari bahasa yang mereka warisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terwarisi hingga hari ini. Jangan dikira bahwa pemahaman akidah ini hanya Syekh Fulan saja yang memahaminya. Syekh Fulan tidak memahami seperti itu. Tidak. Ini terwarisi. Mereka ambil dari guru mereka. Guru mereka mengambil dari guru mereka. Terus bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian semuanya memahaminya. Ya, tidak ada silang pendapat mereka di dalam memahami permasalahan akidah tersebut. Karena itulah sangat penting sekali seorang itu mengambil dan menuntut ilmu dari seorang guru. Ya. Dan ini penting seorang menghadiri majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu, diberikan waktu khusus ya, dalam kehidupannya untuk belajar. Ya, saya sudah berikan tadi, Masya Allah, waktu ini 24 jam sangat banyak. Ya, waktu 24 jam sangat banyak. Kita berilah waktu untuk hal yang memperbaiki dunia dan akhirat kita. Kita berikan waktu untuk hal yang memperbaiki dunia dan akhirat kita. Anggaplah dalam sepekan dia tidak mampu memberi waktu 1 jam. Ya. Apa setiap hari dia beri waktu ya, dia ambil satu hari dalam sepekan misalnya, ada waktu khusus dia belajar dan menuntut ilmu ya. Dan inilah yang membawa kebaikan bagi seorang hamba yang menjamin kesejahteraannya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, sudah mendekati waktu sholat duhur ya, selesai sudah bab yang ke-42 dan insyaallah ta'ala setelah sholat duhur nanti kita akan sambung mengkaji bab yang ke 53. Ya. Selesai tadi bab ke 52, insyaallah setelah salat zuhur kita akan melanjutkan ke bab ke yang ke 53. Insyaallah taala untuk sementara kita cukupkan dulu di sini. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.